Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna astaghal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengkaji manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Kita sampai sekarang kepada bab yang ketujuh, yaitu sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi. Yang telah kita jelaskan dahulu berkaitan dengan makna salafi, yaitu nisbat kepada salafus salih, nisbat kepada salafus salih, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dalam semua aspek kehidupan beragama, apakah itu akidah, manhaj, ibadah, muamalah, dakwah, akhlak, dan lain sebagainya. Jadi itulah dari makna dari salafi. Yakni dengan kata lain, salafi adalah muslim sejati, muslim yang sebenar-benarnya muslim. Nah, itu makna dari salafi. Ya, sekali lagi, nisbat kepada kaum salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Akan dijelaskan di sini pada bab yang ketujuh, kurang lebih ada 15 sifat. Ya, ada kurang lebih 15 sifat yang dengannya seorang muslim dikatakan sebagai salafi. Yani apabila sifat-sifat ini ada pada diri seorang, terus berada pada diri seorang, istiqamah berada dalam sifat-sifat yang akan disebutkan ini, maka dia adalah salafi. Ya, maka dia adalah salafi. Jadi semua sifat-sifat ini tentu mengacu kepada para sahabat salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka adalah ya kaum salaf, ya terdahulu, pendahulu yang salih, salafus salih, yang telah memenuhi seluruh sifat-sifat yang akan disebutkan ya pada bab yang ketujuh ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuki pada sifat yang pertama, sifat yang dengannya seorang muslim dikatakan sebagai salafi. Apa itu? Yaitu berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua sisi kehidupan. Jadi dijadikan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, ya hadis Nabi yang sahih, sebagai pedoman hidupnya, sebagai ya pedoman atau petunjuk dalam kehidupannya. Nah, ini adalah sifat yang pertama yang sangat menonjol yang kita lihat pada diri para sahabat dahulu, bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in telah menjadikan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mulia yang sahih tentunya sebagai pedoman hidup mereka. Nah, ini bisa kita lihat kembali kepada bab yang keempat. Ya, bab yang keempat terdahulu yang telah kita kaji, yakni pada ucapan sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas. Ya, ucapan siapa? Ibnu Abbas. Ya, bisa dilihat kembali pada bab yang keempat itu, tentang ya sifat yang pertama ini yang beliau sangat berpegang teguh, Ya, beliau radhiyallahu ta'ala an, sekali lagi sangat berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ya, Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ini bisa dilihat kembali, yakni pada halaman 136. Poin yang ke-49 itu. Bisa dilihat kembali di halaman 136. Poin yang ke-49, riwayat dari Ubaidillah bin Abi Yazid radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridainya, ia berkata tentang Ibnu Abbas ini. Kata beliau apa? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila ditanya tentang sesuatu dan jawabannya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ah, lihat di sini. Jawabannya ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yakni hadis Nabi yang sahih. Maka ia menjawab dengannya. Artinya betul-betul para sahabat berpegang teguh kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Yakni Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ya, itulah ya sumber beragama, petunjuk dalam beragama, sumber dalam akidah, sumber dalam beribadah, sumber dalam berdakwah, ya, akhlak dan lain sebagainya. Nah, inilah tentang sifat yang sangat menonjol sekali. Sifat yang sangat menonjol. Jadi kalau disampaikan Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih, maka tentunya sikap kita adalah sami'na wa ta'na. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, itulah yang kita pegang. Itulah yang kita ambil. Itulah yang kita terima. Jadi kalau ada pertentangan misalnya, ya, yakni si A misalnya berdalil, berargumentasi dengan Al-Quran atau dengan hadis yang sahih, sedangkan si B berargumentasi dengan perkataan seorang ulama, ya, bahkan seorang sahabat, ya, seorang sahabat, maka tentunya argumentasi si A jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat dibandingkan argumentasi si B. Karena pada dasarnya kebenaran mutlak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Adapun ucapan manusia bisa apa? Bisa benar, bisa salah. Bisa diambil, bisa ditolak. Sebagaimana ucapan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Negeri Madinah, salah seorang guru dari Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Kullu qawlin yukhadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Setiap pendapat, setiap pandangan bisa benar, bisa salah. Yakni bisa diambil, bisa ditolak. Kecuali pandangan atau pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah tentang perkataan yang bagus sekali dari Imam Malik, dan juga para imam-imam yang lain memiliki pandangan yang sama seperti ini, bahwa kebenaran mutlak ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Adapun pandangan manusia, ucapan manusia, pendapat manusia bisa benar, bisa salah, bisa diambil, bisa ditolak. Jadi sekali lagi, sifat yang pertama yang menonjol dari seorang ya salafi adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dalam semua kehidupan, dalam semua sisi kehidupan. Jadi kalau dikatakan semua sisi kehidupan, seluruh kehidupan, ya jangan setengah-setengah. Tidak boleh setengah-setengah. Yakni misalnya ya dalam akidah atau ibadah misalnya betul berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, namun dari si dakwah tidak demikian, ini tidak benar. Ya, ada di antara orang dalam masalah akidah betul akidahnya bersumberkan Al-Quran dan hadis, namun dari si yang lain enggak jelas misalnya. Nah, ini tidak benar. Ini bukan salafi namanya. Ini bukan salafi yang seperti ini. Jadi salafi adalah semua sisi kehidupan ya, yakni bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Nah, tentunya ini dengan belajar. Kita tahu, ya kita bisa mengetahui semuanya itu dengan belajar. Dengan apa? Dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat. Baik, ini yang pertama sekali. Ya, sifat yang sangat menonjol dari diri seorang salafi adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia, ya, taraktu fikum ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka. Seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan sekali lagi sumber dalam beragama, pedoman dalam kehidupan, dan inilah sifat yang ada, ya, dalam diri seorang salafi, ya, berpegang teguh dengan keduanya selama hidupnya, dari, ya, kehidupannya sampai kematiannya, dalam semua sisi kehidupannya. Baik, kemudian sifat yang kedua, kita lihat sifat yang kedua yang dengannya seorang berhak dikatakan salafi adalah berpegang pada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum, dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Ingat, ini, ya, semua permasalahan agama sudah diketahui, dipelajari, bahkan diamalkan oleh para sahabat. Coba, adakah sisi, ya, dari sisi-sisi agama yang para sahabat itu tidak, yakni mengambil, atau para sahabat tidak mengamalkan, atau para sahabat tidak mempelajarinya? Tentu tidak ada. Semua sisi agama, semua sisi kehidupan beragama, maka para sahabat, ya, telah mempelajarinya. Para sahabat telah memahaminya, dan para sahabat telah mengamalkannya. Apa coba yang tidak diamalkan oleh para sahabat dari semua sisi kehidupan beragama? Tidak ada. Semua telah diamalkan. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tertinggal. Semua telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya telah Nabi ajarkan pula kepada para sahabatnya. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia, dalam riwayat Imam Tabrani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran yang tertinggal, kata Nabi. Lihat. Kata Nabi, "Ma baqiya syai'un." Tidak ada ajaran yang tertinggal, kata Nabi, yang dapat mendekatkan kalian. Kalian ini di siapa di sini? Para sahabat. Yang dapat mendekatkan kalian ke surga dan dapat menjauhkan kalian dari siksa neraka, melainkan telah kujelaskan untuk kalian. Jadi, para sahabat semuanya telah mengetahui agama Islam. Para sahabat semuanya telah memahami agama Islam dari A sampai Z. Para sahabat telah mengamalkan ajaran Islam. Makanya, semua yang berkaitan dengan materi-materi agama, maka dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabatlah yang, ya, kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan di dunia ini, karena mereka, pemahaman mereka telah dipuji oleh Allah, telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah banyak dalil-dalil yang telah kita kaji dahulu pada bab yang keempat, semuanya adalah tentang pujian, ya, penghargaan, ya, Allah terhadap pemahaman para sahabat, dan juga pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Jadi kalau, ya, ada orang berbicara agama, betul dibawakan ayat misalnya, dibawakan hadis misalnya, namun kita tanya kepada orang tersebut, atas pemahaman siapa, gitu ya, atas pemahaman siapa Anda memahami ayat ini, Anda memahami hadis ini. Nah, kalau tidak ada salah seorang sahabat, tidak ada salah seorang sahabat, ya, dibalik pemahaman tersebut yang dijelaskan olehnya, maka tidak boleh kita, ya, tiru, kita ambil, ya, kita, ya, ini jadikan dia sebagai dalil, karena bukan dari pemahaman para sahabat. Bukan dari pemahaman para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah ibadah, dalam masalah dakwah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak dan lain sebagainya. Nah, semua, ya semuanya itu ada, ya, yakni apa namanya, semuanya telah diamalkan oleh para sahabat, semuanya telah difahami oleh para sahabat. Tinggal kita mengacu kepada pemahaman para sahabat dalam memahaminya. Apalagi dua masalah tadi yang penting, akidah dan manhaj. Akidah dan manhaj, ya, lebih-lebih di zaman sekarang ini, ya, yakni banyak, masih banyaklah kita katakan, masih banyak umat Islam belum memahami manhajnya. Manhaj yang benar itu bagaimana? Ya, yang ternyata manhaj mereka bukan manhaj para sahabat, bukan manhaj salafus salih misalnya, yang ada pada diri mereka selama ini. Atau akidah yang mereka fahami, yang mereka yakini, ternyata bukan dari para sahabat. Itu misalnya, ya. Jadi ini yang sangat disayangkan. Ini yang sangat disayangkan sekali. Bukan dari para sahabat. Akidah ini fahami, akidah ini yakini. Ya, nah inilah, ya, yang kita lihat di zaman sekarang, banyak atau masih banyak di antara umat Islam yang manhajnya tidak seperti manhaj para sahabat. Yang akidahnya tidak seperti akidah para sahabat. Apalagi ibadahnya. Apalagi ibadahnya. Ini kita akan masuki bulan Ramadan. Bulan yang mulia. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Itu bisa kita lihat, buktikan langsung. Bagaimana mereka beribadah. Ternyata jauh dari ibadahnya para sahabat. Kan begitu. Jauh dari ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam masalah akidah dan manhaj. Ini masalah penting. Masalah yang sangat mendasar. Akidah dan manhaj. Ya, akidah dan manhaj ini. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus bersikap kritis ini dalam di zaman sekarang ini, kita harus bersikap kritis. Kalau ada orang bicara tentang agama, kita tanya kepada orang itu, "Pak, yakni pemahaman Bapak tadi atas pemahaman siapa? Diambil dari pemahaman siapa begitu? Adakah salah seorang sahabat Nabi begitu ya? Adakah salah seorang sahabat Nabi yang berpemahaman seperti pemahaman Bapak ini?" Nah, tanyakan begitu. Tanyakan seperti itu. Nah, begitu kurang lebih. Jadi kita harus bersikap kritis di zaman sekarang terhadap, ya, berbagai macam pemahaman-pemahaman yang timbul di masa sekarang ini, yang sebenarnya kalau diteliti lebih lanjut, yakni banyak pemahaman-pemahaman tersebut tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, jadi banyak dengan ro'yu, dengan akal, akal-akalan jadinya itu, akal-akalan, ya, tibanya itu. Jadi bukan dengan pemahaman yang benar, bukan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Padahal Allah telah memuji pemahaman para sahabat, Rasul juga telah memuji pemahaman para sahabatnya, sehingga mereka menjadi sebaik-baik generasi umat Islam. Ini sudah kita jelaskan, ya, panjang lebar pada bab yang keempat ini sebenarnya. Ya, ini sifat yang kedua ini sudah kita jelaskan dari bab yang keempat tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwa pemahaman para sahabatlah yang wajib diambil, dicontoh, ditiru, ya, dijadikan sebagai petunjuk dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, sebentar, yang kedua dulu. Ini masalah akidah, saya tekankan di sini masalah akidah, ya. Yakni orang di zaman sekarang berbicara tentang misalnya akidah Asy'ariyah. Ini banyak ini. Lagi viral ini. Ya, akidah Asy'ariyah, kan gitu. Kita tanya kepada mereka yang berakidah Asy'ariyah. "Pak, akidah Asy'ariyah itu akidahnya Nabi atau siapa?" Tanya. "Akidahnya Nabi atau akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari?" Tanyain tuh kepada mereka itu. "Akidahnya Abu Bakar As-Siddiq, akidahnya Umar Al-Khattab, akidahnya Uthman bin Affan, akidahnya Ali bin Abi Thalib, atau akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari?" Tanyakan kepada mereka itu. Ya, tanyakan kepada mereka itu. Pasti tidak akan bisa jawab itu. Pasti tidak akan bisa menjawab, ya, karena mereka mengklaimnya apa? Ahlu sunnah wal jamaah, kan gitu. Ahlu sunnah wal jamaah. Ini sangat disayangkan. Karena ketidaktahuan mereka tentang akidahnya Rasulullah bagaimana, akidahnya para sahabat bagaimana, enggak ngerti mereka itu. Jadi mereka anggap, mereka yakini bahwa akidah Asy'ariyah itu, ya, atau akidah Maturidiyah misalnya, adalah sebagai akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal jauh, jauh sekali dari akidah yang benar, akidah Rasulullah, akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, tanyakan kepada mereka seperti itu. Ya, kita bersikap kritis, ya. Anda berbicara tentang akidah Asy'ariyah misalnya. Ini akidah Asy'ariyah ini dari siapa? Siapa yang pertama kali memunculkan akidah Asy'ariyah? Para sahabatkah? Atau siapa? Ya, tanyakan kepada mereka itu. Jadi biar mereka mikir. Biar mereka berpikir, ya, berpikir ulang bahwa akidah Asy'ariyah itu bukan dari Nabi ternyata. Bukan dari para sahabat, kan begitu? Ya. Jadi, ya, akidah-akidah seperti ini jelas bukan dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Munculnya belakangan, jauh lah setelah masa sahabat. Jauh setelah Nabi wafat. Jadi bukan dari Nabi. Karena Islam itu telah sempurna, ya, 2 bulan lebih sedikit, ya, sebelum Nabi wafat. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu agama Islam telah sempurna, apalagi masalah akidah. Ya, telah final. Semua materi-materi akidah telah final ketika turun ayat dalam surat Al-Maidah ayat 3, apa ayatnya? Apa bunyi ayatnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Telah kucukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Islam telah sempurna. Ya, akidah, manhaj, akidah, ibadah, muamalah, dakwah dan lain sebagainya telah sempurna Islam itu. Ya, telah sempurna Islam itu. Makanya ketika Nabi wafat, ya, Abu Bakar dan Umar, ya, datang menziarahi Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Siapa Ummu Aiman? Pembantunya Nabi. Ketika Nabi masih kecil, ya, Ummu Aiman ini sudah menjadi pembantunya Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi wafat, 2 sahabat Nabi yang mulia ini, Abu Bakar dan Umar, menziarahi Ummu Aiman sebagaimana Nabi menziarahi Ummu Aiman. Apa yang terjadi? Ketika mereka berjumpa dengan wanita yang sudah tua ini, Ummu Aiman, ya, mereka lihat Ummu Aiman menangis. Kemudian Abu Bakar dan Umar bertanya, "Wa ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis, wahai Ummu Aiman? Bukankah, ya, apa yang Rasul telah dapatkan, yakni di negeri akhirat, jauh lebih baik? Jauh lebih baik, ya. Apa kata Ummu Aiman? Bukan sebab itu aku menangis. Aku tahu bahwa Rasul telah mendapatkan tempat yang jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membuat diriku menangis karena Al-Qur'an telah berhenti. Tidak lagi turun. Ayat-ayat Al-Qur'an sudah tidak turun lagi. Nah, itulah yang membuat Ummu Aiman menangis. Jadi, ya, di sini kita lihat Abu Bakar dan Umar turut menangis juga, ya, menangis bersama Ummu Aiman. Nah, ini kita lihat dari sahabat Nabi yang mulia. Bagaimana mereka itu, ya, jelas-jelas, ya, ini berpegang teguh dengan Al-Qur'annya, dengan hadis nabinya, tidak keluar dan tidak menyimpang, apalagi masalah akidah. Ya, apalagi masalah apa? Masalah akidah. Ini penting sekali nih. Masalah akidah ini penting sekali dikaji dan terus harus dikaji, karena masalah akidah ini masalah apa? Pondasi, asas, dasar. Nah, sekarang saya bertanya lagi kepada jamaah. Pertanyaan yang sering saya tanya dahulu. Materi-materi akidah itu dapat disimpulkan dengan apa? Ajibu, jawab. Apa itu? Materi-materi akidah itu tersimpul dalam apa? Tersimpul dalam rukun iman yang 6. Tulis kalau tidak tahu itu. Ya, kesimpulan atau, ya, semua materi akidah itu ada dalam rukun iman yang 6. iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada takdir. Nah, enam rukun iman ini adalah materi akidah. Semuanya materi-materi akidah. Ya, terkumpul padanya itu. Ya, jadi kalau ingin membahas masalah akidah, ingat rukun iman yang enam. Itu kesimpulannya. Kesimpulan dari materi-materi akidah semuanya ada dalam rukun iman yang enam. Ya, rukun iman yang enam. Wallahu ta'ala alam. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini sifat yang kedua ya, yang dengannya seorang menjadi salafi. Ya, yaitu memakai, berpedoman dengan pemahaman siapa? Para sahabat dalam beragama. Ya, tidak dengan pemahaman yang lain. Bukan dengan pemahaman yang lain. Begitu. Kemudian kita lihat sifat yang ketiga. Tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Ini banyak sekali ini. Masalah-masalah yang tidak dapat dinalar, difikirkan, renungkan dengan akal, ini banyak sekali. Ya, ini perkara-perkara gaib, misalnya, ya, berkaitan dengan perkara-perkara gaib, ya, atau istilahnya perkara-perkara ya iman atau perkara-perkara yang harus diyakini, ya, diimani saja tanpa perlu difikirkan begitu, lebih dalam, ya. Ini sekali lagi masalah-masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal, ya, yakni tidak kita berdalam-dalam padanya. Artinya bahwa para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in, orang-orang yang kata Ibnu Mas'ud, yakni ilmunya paling dalam, ya, paling sedikit terbebani dalam beragama, ya, mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas, yakni tidak memperdalam masalah-masalah seperti ini. Mereka telah mencukupi dengan apa yang telah yang ada pada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Ya, tidak berdalam-dalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal, ya, oleh akal manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi," kata Allah. Ya, ini di sini, ini syahidnya ini. "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada perkara gaib. Hal-hal yang bersifat gaib, ya, yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, maka cukup diimani. Ini perkara iman nih masalahnya. Masalah, ya, keimanan. Masalah keimanan. Jadi banyak sekali, ya. Banyak sekali dalam kehidupan kita ini, yakni tidak dapat, yakni dijangkau oleh akal manusia. Kita lihat paragraf di bawahnya setelah ayat yang mulia ini. Dikatakan oleh muallif, oleh pengarang kitab, "Para salafus salih memahami hal itu, dan terdapat banyak pernyataan-pernyataan mereka yang menunjukkan bahwa mereka berserah diri dalam perkara i'tiqadiyah, yakni akidah, yang tidak ada tempat bagi akal di dalamnya, khususnya dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala." Yakni tidak memikirkan kaifiyah bagaimana sih, ya, dari sifat-sifat Allah itu. Makanya ketika ada salah seorang, ya, bertanya kepada Imam Malik dalam majelis Imam Malik, ya, "Kaifastawa," bagaimana sih Allah bersemayam itu, begitu, ya, bersemayam itu, maka atas pertanyaan ini, ya, Imam Malik tertunduk, ya, yakni keluar keringat beliau, karena pertanyaan yang sangat, yakni berat bagi akal beliau untuk menjawabnya, karena memang tidak ada jawaban, ya, tidak ada jawaban dari Allah yang menjelaskan bagaimananya Allah itu bersemayam sampai keluar keringat beliau. Sampai keluar keringat beliau. Akhirnya beliau mengatakan apa? "Al-istiwa'u ma'lum." Makna istiwa itu telah diketahui. Ya. "Wal-kaifu majhul." Dan bertanya bagaimananya itu tidak diketahui. Ya. "Was-su'alu anhu bid'ah." Dan bertanya tentang bagaimananya Allah beristiwa adalah bid'ah, kata beliau. Akhirnya orang tersebut diusir. Diusir oleh Imam Malik dari majelisnya karena pertanyaan seperti ini mengganggu akalnya kaum muslimin, mengganggu akal jernihnya umat Islam. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak pantas ditanyakan. Tidak boleh ditanyakan bahkan. Dan pernah Sabir, ya, di masa Umar Al-Khattab, Sabir ini bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat yang Ibnu Abbas saja mengatakan, menjawab tentang ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat mutasyabihat? Seperti huruf-huruf yang terputus, ya, ya, di awal-awal surat seperti alif lam mim, alif lam ra, ya, yasin, nun, qaf, sad, kaf, ha, ya, ain, sad, ya, atau yang semisalnya itu, ya, Ibnu Abbas saja mengatakan Allahu a'lam bimuradiha, hanya Allah yang tahu tentang maksudnya, tentang maknanya itu. Maka di zaman Umar ada orang bernama Sabir. Dia bertanya kepada kaum muslimin, apa itu alif lam mim? Apa itu alif lam ra? Terus bertanya seperti itu. Akhirnya didengar oleh khalifah Umar dan disuruh menghadap kepada khalifah. Khalifah tidak banyak tanya, dia cukup menyiapkan pelepah kurma di tangannya. Ketika Sabir berada di hadapan khalifah, langsung khalifah memukul kepala Sabir tanpa bertanya-tanya lagi. Dipukul kepala Sabir sampai berdarah-darah. Akhirnya dia bertaubat, ya, dari kebiasaannya bertanya kepada kaum muslimin tentang ayat-ayat mutasyabihat yang tidak ada seorang pun tahu ketika itu. Jelas tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sahabat Ibnu Abbas saja mengatakan seperti tadi. Ya, Allahu a'lam bimuradiha. Hanya Allah yang tahu tentang maksud atau arti atau makna dari ayat-ayat seperti itu. Maka diasingkan Sabir ke negeri Yaman dan khalifah telah menulis surat kepada kaum muslimin negeri Yaman untuk tidak bertanya atau tidak, yakni berbicara kepada Sabir. Ya, jadi inilah, ya, yang ada di masa sahabat, kemudian juga di masa Imam Malik diusir orang tadi oleh Imam Malik ketika bertanya kaifa stawa, bagaimana Allah itu bersemayam, bagaimana, yakni bagaimananya Allah itu bersemayam. Ya, akhirnya orang itu diusir oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Inilah yang kita lihat tentang orang-orang di zaman dahulu sangat, ya, ketat sekali dalam masalah ini, berbicara tentang masalah akidah wabil khusus hal-hal yang tidak diketahui oleh akal manusia. Maka cukup kita mengimani dalil yang berbicara tentang perkara-perkara gaib, tidak berdalam-dalam, tidak berdalam-dalam tentang masalah gaib, ya, atau berbicara tentang masalah takdir misalnya. Bicara masalah apa? Takdir yang akan datang, takdir yang akan terjadi, yang akan datang ini, bagaimana-bagaimananya, ini perkara gaib semuanya. Atau berbicara tentang, atau lebih dalam misalnya tentang tanda-tanda kiamat yang belum terjadi misalnya, yang belum terjadi, bayangkan belum terjadi ini, ya, ada orang berani, ya, ini berbicara tentang perkara-perkara gaib seperti ini. Ini tidak benar. Ini tidak benar, bahkan memprediksi akan terjadi begini, akan terjadi begini, ya, akan terjadi seperti ini. Ini dari mana? Dari mana dia bicara? Kok sepertinya, ya, ini datang wahyu kepadanya? Apakah datang wahyu kepadanya? Kan tidak, ya, jelas tidak benar jika bicara tentang perkara-perkara gaib yang belum atau tidak ada jawabannya dalam Al-Quran atau dalam hadis, kemudian berdalam-dalam tentangnya, ya, berdalam-dalam tentangnya. Nah, ini tidak dibenarkan sekali lagi. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sifat yang ketiga yang dengannya seorang itu dikatakan salafi, yakni tidak berdalam-dalam, ya, tentang masalah yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, dinalar oleh akal, ya. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, memperhatikan tauhid uluhiyah, yakni tauhid ibadah maknanya. Ya, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Tauhid kan ada tiga, dibagi tiga. Ada tauhid apa? Rububiyah, ada tauhid, ya, uluhiyah dan tauhid asma dan sifat. Ya, jadi para ulama membagi, ya, tauhid menjadi tiga bagian. Nah, di sini memperhatikan tauhid uluhiyah. Mengapa? Mengapa kita lebih fokus atau memperhatikan, lebih memperhatikan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah? Pertama, karena sebab tauhid inilah Allah cipta jin dan manusia. Karena sebab tauhid inilah Allah cipta jin dan manusia. Apa dalilnya? Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkan aku. Makna liya'budun ay liyuwahhidun, untuk mentauhidkan aku. Ini tauhid uluhiyah ini. Ini tauhid ibadah namanya. Jadi dengan sebab tauhid inilah Allah cipta jin dan manusia, bahkan alam semesta ini. Bahkan alam semesta ini. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, dengan sebab tauhid uluhiyah inilah Allah utus seluruh para nabi dan rasul. Apa dasarnya? Lihat dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa yang didakwahkan rasul ini? An i'budullaha wajtanibut tagut. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan, ya, menjauhi sembahan-sembahan yang lain. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sembahan-sembahan yang lain. Jadi kekompakan dakwah para nabi, keseragaman dakwah para rasul ada pada tauhid uluhiyah. Ya, keseragamannya itu, kekompakannya itu ada pada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Sebagaimana Nabi jelaskan dalam hadis yang mulia tentang ayat yang mulia tadi, "Inna ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Sungguhnya kami para nabi adalah bersaudara. Walaupun ibunda-ibunda kami berbeda-beda, namun ajaran kami sama, yaitu sama-sama tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, tauhid ibadah. Ini jawaban yang kedua. Jadi, ya, inilah yang didakwakan oleh seluruh para nabi dan rasul, dan terakhir rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun, ya, mendakwakan tauhid uluhiyah ini, tauhid ibadah ini. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Bayangkan, 23 tahun Nabi tanamkan ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, tauhid ibadah. Ya, terus Nabi tanamkan kepada para sahabat, terus Nabi ajarkan kepada para sahabat, Nabi fokuskan. Makanya dalam dakwah itu ada namanya al-aulawiyat, skala prioritas dalam dakwah. Jadi materi-materi dakwah itu memang banyak. Jadi enggak semua materi Islam disampaikan terlebih dahulu. Enggak semua disampaikan. Jadi yang terpenting dulu. Ada skala prioritas. Ada yang paling penting dari yang penting, yaitu tauhid dalam cakupan akidah. Tauhid dalam cakupan akidah Islam. Jadi kalau seorang, ya, memfokuskan dakwahnya bukan dengan tauhid ini, maka menyimpang dia dari salafus salih. Menyimpang dia dari dakwah salafus salih. Ya, memfokuskan diri misalnya dengan ekonomi Islam tanpa memprioritaskan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, ini menyimpang. Ini menyimpang. Di zaman Nabi, lihat di zaman Nabi, ketika Nabi mendakwakan tauhid di negeri Mekah, ya, hampir seluruh sahabat-sahabatnya itu yang kaya raya itu apa? Apa profesi mereka? Tujar, para pedagang, tajir Muslim, pedagang, pedagang, mereka pedagang, ya, kebanyakan mereka pedagang, ya, berdagang mereka itu Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka lah para pedagang. Apa yang diajarkan Rasul kepada mereka? Tauhid dulu, akidah dulu, bukan ekonomi Islam, bukan ekonomi Islam. Ini keliru sekali kalau difokuskan dakwah itu dengan ekonomi Islam misalnya, ataupun yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi, ya, sifat yang dengannya seorang jelas dikatakan salafi adalah memperhatikan, ya, tauhid uluhiyah. Jadi kalau antum ini para jamaah terus mempelajari misalnya kitab tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi puluhan kali, enggak ada ruginya. Ya, dipelajari dia puluhan kali, dibaca puluhan kali, dikaji puluhan kali, enggak ada ruginya. Dia ilmu, di dalamnya berisikan ilmu. Qala Allah, qala Rasul, apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, ya juga perkataan dan pandangan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka tidak ada ruginya sama sekali. Ya, tidak ada ruginya sama sekali mempelajari tauhid puluhan kali, misalnya begitu. Ya, jadi jangan ada yakni seorang berkata, "Ustaz, ini kok tauhid lagi." Lah kita tanya, kita balikin, "Apa antum sudah paham tauhid? Sudah betul-betul mengerti tauhid?" Ya, dan permasalahan yang ada di dalamnya, apa yang ada di negeri kita ini sangat berhajat dengan tauhid. Ya, apa yang kita lihat dari kaum muslimin, perbuatan mereka yang mengarah kepada syirik begitu ya. Maka umat Islam di negeri ini sangat berhajat kepada tauhid. Sangat memerlukan tauhid di zaman sekarang ini. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya sifat yang keempat. Ya, sifat yang keempat yang sangat menonjol sekali. Ya, sangat menonjol. Kemudian yang kelima. Sifat yang kelima, tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah, tidak mendengarkan perkataan mereka, tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Ini adalah jalan para salafus salih. Jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita dengarkan di sini keterangan-keterangan dari para ahli ilmu yang dibawakan oleh muallif, di antaranya Asma bin Ubaid rahimahullah berkata, dua orang pengekor hawa nafsu yakni ahli bid'ah masuk menemani Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in ini. Lihat, ulama dari kalangan tabi'in, Ibnu Sirin ya, atau Muhammad bin Sirin. Lalu keduanya berkata, "Wahai Abu Bakar," ini kunyah bagi beliau. "Wahai Abu Bakar, bolehkah kami menyampaikan satu hadis kepadamu?" Bayangkan, apa yang akan disampaikan oleh ahli bidah ini kepada Ibnu Sirin? Hadis Nabi. Hadis Nabi, bayangkan. Beliau menjawab, "Tidak boleh." Bayangkan, tidak boleh. Lalu dua ahli bidah ini berkata lagi, "Kalau begitu bolehkah kami membacakan satu ayat dari Al-Qur'an?" Membacakan satu ayat dari Al-Qur'an? Kata beliau, "Tidak boleh. Kalian pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian." Nah, ini. Lihat, yakni sikap para ulama terdahulu ya, yakni hendaknya terwariskan kepada kita di zaman sekarang. Artinya begini, kita juga harus bisa membedakan mana dari kaum muslimin itu, dari umat Islam itu, mana yang ahli bid'ahnya, mana yang orang-orang awamnya. Enggak semuanya ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu adalah dai-nya. Ya, tokohnya. Tokoh bid'ahnya itu. Itu ahli bid'ah. Tapi kebanyakan umat Islam mereka awam, mereka adalah ya muqallid, orang-orang yang taklid. Ya, muqallidin, orang-orang yang taklid, kaum muqallidin, orang-orang yang bertaklid saja, membeo saja, mengekor saja mereka itu. Jadi, ya, para ahli ilmu, para ulama terdahulu ya sangat jelas sikap mereka, tentunya di zaman itu ya, sunnah itu lebih populer. Di zaman tabi'in misalnya ya, seperti di zaman Muhammad bin Sirin, yang namanya sunnah Nabi itu lebih memasyarakat, lebih populer, ya lebih populer, sehingga mereka di zaman itu bisa bersikap seperti ini misalnya, karena jelas sangat bermanfaat di zaman itu, sangat bermanfaat di zaman tersebut. Ya, adapun di zaman sekarang ini yang mana sunnah Nabi tidak populer, bahkan yang lebih populer di zaman sekarang adalah bid'ah-bid'ah. Ya, bid'ah-bid'ah ini sangat populer di zaman sekarang. Sangat-sangat populer di zaman sekarang ini. Maka ya, tentunya yakni apa yang disikapi oleh para ulama terdahulu ya, jika disikapi di zaman sekarang ya, boleh jadi bisa ya berubah keadaan. Bisa merubah keadaan begitu. Tidak sama keadaan dahulu dengan zaman kita sekarang ini. Ya, wallahu taala alam. Jadi intinya hendaknya kita berhati-hati saja. Waspada saja terhadap tokoh-tokoh bid'ah. Tokoh-tokoh ya bid'ah tersebut hati-hati ya, dan tentunya tidak bermudah bergaul dengan mereka, karena sudah pasti banyak syubhat-syubhat yang akan ya keluar dari lisan mereka. Nah, inilah yang harus kita hati-hati darinya. Karena apa? Karena yang namanya syubhat itu adalah khattafah, dia menyambar cepat. Menyambar cepat hati siapa saja. Ya, yakni wabil khusus hati mereka yang lemah. Ketika akidah itu lemah, agamanya lemah, maka syubhat itu cepat menyambar hati manusia. Ya, mempengaruhi hati manusia. Dan ini sangat yakni sulit untuk dihilangkan apabila syubhat telah masuk kepada hati seorang ya muslim. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau berkata, barang siapa mendengar suatu bid'ah, maka janganlah ia ceritakan kepada teman-temannya dan jangan lemparkan bid'ah itu ke dalam hati mereka. Nah, ini dia. Jadi jangan kita ini yakni suka menyebarkan hal-hal yang tidak jelas, yang berbau syubhat atau bid'ah misalnya kepada ya kaum muslimin. Lihat di zaman sekarang, contoh ya, ini paling gampang nih dengan teknologi canggih di zaman sekarang. Orang main kirim-kirim postingan ini, postingan itu, share kesana kemari dan sebagainya. Lihat contoh berkaitan dengan bid'ah yang berkaitan dengan Ramadan misalnya, yaitu menjelang, nah ini kalau besok adalah satu Ramadan, ya biasanya hari ini sudah banyak tuh, atau dari kemarin sudah banyak di medsos, ya kirim-kirim postingan berkaitan dengan bermaaf-maafan. Ini bid'ah seperti ini, ya bermaaf-maafan menjelang atau memasuki bulan Ramadan, bermaaf-maafan, ya bermaafan dengan apa, keluarga gitu ya, dengan istri, dengan suami dan seterusnya, tetangga, teman dan lain sebagainya. Ini bid'ah di zaman sekarang. Ini jelas-jelas bid'ah yang ada di zaman sekarang ini. Ya, jadi tidak boleh kita asal kirim-kirim ya postingan seperti ini yang ternyata dia adalah bid'ah. Ya, ternyata dia adalah bid'ah. Ya, tidak benar. Tidak ada contoh. Apalagi ya bermaaf-maafannya itu pada saat hari raya lagi misalnya. Pada saat hari raya. Ini jelas bid'ah. Yang benar itu apa? Pada saat hari raya apa? Iya, yakni saling mendoakan, bukan saling bermaaf-maafan. Yang benar itu saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyebarkan bid'ah di tengah kaum muslimin. Ini hati-hati. Ya, hati-hati yang seperti ini. Ya. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi berkaitan dengan bid'ah-bid'ah yang gampang sekali, mudah sekali tersebar di zaman sekarang ini lewat ya dunia maya, ya medsos dan sebagainya. Ini sangat mudah di zaman sekarang. Siapapun bisa bicara di zaman sekarang. Ya. Jadi sekali lagi harus lebih berhati-hati, lebih waspada kita, jangan sampai kita tergolong dari orang-orang yang menyebarkan syubhat. Menyebarkan apa? Syubhat, apalagi ya hal-hal yang memang ya dapat merugikan agama itu sendiri. Ya, merugikan agama itu sendiri, ya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan kekufuran ya, kekufuran. Ini mungkin umat Islam lebih waspada di zaman sekarang terkait dengan kekufuran. Tetapi terkait dengan bid'ah, nah ini ya, hati mereka yang lemah ya sulit untuk menolak ya perkara-perkara bid'ah itu yang dianggap dia bagian dari agama kan, karena dia dianggap bagian dari agama, coba ya masa ditolak bagian dari agama kan, begitu. Ini hati yang lemah seperti itu ya meyakininya. Namun mereka yang mempelajari agama dengan baik dan benar, mempelajari sunnah Nabi, berusaha menjauhi bid'ah, maka tentunya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya dari perkara-perkara bid'ah atau yang syubhat yang tidak ada asal usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, tidak berdebat dan tidak bermajelis dengan ahli bid'ah, tidak mendengar perkataan mereka, tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Ini adalah jalan para salafus salih. Ya, jalan dari salafus salih. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh ya di zaman Nabi nih, yakni Nabi adalah sebaik-baik ya guru ya bagi kaum muslimin, wabil khusus bagi para sahabat di zamannya dahulu. Contoh, ketika Nabi di malam hari berjalan bersama salah seorang istri beliau yaitu Safiyyah binti Huyai di malam hari. Kita bisa bayangkan malam hari ya di zaman Nabi 14 abad yang silam. Tidak ada penerangan seperti di zaman sekarang. Iya kan? Yakni berjalan Nabi itu di kegelapan malam bersama seorang wanita. Bayangkan. Yang jelas-jelas dia adalah istri beliau, ya Safiyyah binti Huyai. Ketika itu melintas dua sahabat. Melintas dua sahabat di hadapan Nabi. Nabi ingin memutus syubhat yang ada di kepala sahabat itu. Kalau-kalau ya syaitan ya ini membisikkan ya syubhat ya di kepala sahabatnya itu. Apa kata Nabi kepada dua sahabatnya? Ala rislikuma. Ya, ala rislikuma. Yakni pelan-pelan kalian ya, atau kemari kalian pelan-pelan jalannya. Yang bersamaku ini adalah istriku, Safiyyah binti Huyai. Langsung Nabi mengkat itu. Jangan sampai ada di benak mereka, di kepala mereka melintas ya pikiran yang macam-macam, kan begitu, atau syubhat ya yang dilayangkan oleh syaitan kepada hati mereka, ya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kan begitu, yang membisikkan pada dada manusia. Maka langsung Nabi ya cut ya yakni jalan atau pintu yang mengarah kepadanya itu. Langsung Nabi jelaskan, langsung Nabi sampaikan kepada mereka siapa yang bersamanya, gitu. Siapa yang bersama Nabi? Ya, ini contoh ya, ini sebagai contoh. Ya, kalau di zaman sekarang orang lebih gampang lagi, ya lewat Facebook, ya kan? Lewat apa lagi? Lewat ya medsos yang lainnya begitu, ya dan tentunya banyak orang-orang yang terfitnah ya dengan masalah seperti ini ya syubhat dan syahwat ini, dan tentunya inilah yang kita lihat dari para sahabat Nabi dan para sahabat mereka, orang-orang yang yakni berusaha menjauhi hal-hal yang tadi telah disebutkan, yakni debat, yakni tidak mendengarkan atau tidak bermajlis dengan ahli bid'ah, tidak mendengarkan perkataan mereka, tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka, ya, dan ini semua adalah jalan para salafus salih. Kemudian sifat yang keenam kita lihat. Sifat yang keenam yaitu bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih, sahabat Nabi. Dasarnya lihat di bawahnya itu ada dalil yang dibawakan dalam surat Ali Imran ayat 103, yakni Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian, yakni berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah yang kuat. Jangan kalian bercerai-berai. Apa tali agama Allah yang kuat? Dijelaskan oleh para ahli ilmu, tali agama Allah yang kuat itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan hadis Nabi yang sahih. Kita dengarkan di sini keterangan dari sahabat ya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata beliau? Wahai manusia, hendaklah kalian taat dan mengikuti al-jamaah, karena ia adalah tali Allah yang kalian diperintah untuk berpegang teguh dengannya. Apa yang kalian tidak sukai dalam al-jamaah lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam perpecahan. Ya, lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam perpecahan. Imam yang kedua, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ulama abad ke-4 Hijriah mengatakan, ya kami berkeyakinan bahwa al-jamaah adalah al-haq dan benar, sedang perpecahan adalah kesesatan dan azab. Kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan, asas dari al-jamaah ialah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa tidak mengambil agama dari mereka, maka ia telah sesat dan telah berbuat bid'ah. Kalau tadi yang saya bawakan, yang ini keterangan tentang tali agama Allah yang kuat itu dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa makna tali agama Allah yang kuat adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ini sifat yang ke-6. Ya, bersungguh-sungguh, bersemangat, menyatukan jamaah, menyatukan kaum muslimin di atas tali agama Allah yang kuat, yaitu di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Jadi kalau ingin umat Islam ini kembali bersatu sebagaimana persatuan yang ada pada masa para sahabat, hendaknya mereka kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Nah, itulah jalan yang benar yang ditempuh oleh Rasulullah di masa beliau dahulu, sehingga ya, para sahabat beliau adalah orang-orang yang bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas kebenaran. Ya, jadi betul-betul mereka itu berada di atas Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Dan inilah para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan contoh-contoh sudah banyak sekali bagi kita semuanya berkaitan dengan para sahabat itu, karena mereka bersatu dalam atau di atas Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, maka mereka yakni mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka di dunia. Ya, contohnya begini, contohnya banyak sekali dan juga sudah kita kaji pada bab yang keempat, yaitu tentang bagaimana ketika Rasul baru wafat pada hari Senin, tanggal berapa itu? 12 Rabiul Awal, waktu duha, hari Senin waktu duha, itu Nabi wafat, kan begitu. Kemudian, apa yang terjadi pada kaum Ansar? Ya, mereka telah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Untuk apa? Untuk apa mereka berkumpul? Membicarakan siapa yang bakal menjadi khalifah setelah beliau wafat. Ya, siapa yang bakal menjadi khalifah setelah Nabi wafat itu. Maka langsung ya, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah menuju Saqifah Bani Sa'idah. Dan betul, ketika tiga sahabat dari kaum muhajirin ini ya, melihat para Ansar, ya, apa yang tengah mereka bicarakan, maka mereka langsung memahami apa ya, kejadian yang sebenarnya. Jadi sebenarnya kaum Ansar ingin menunjuk salah seorang dari mereka itu sebagai penggantinya Nabi itu, memimpin umat Islam sebagai khalifah, ya, pengganti Rasulullah SAW, pengganti Nabi SAW memimpin umat Islam sebagai khalifah. Nah, langsung Abu Bakar Siddiq berkata, ya, di hadapan kaum Ansar, wahai kaum Ansar, sungguh kami tidak mengingkari kebaikan kalian. Kami tahu tentang ya, keutamaan-keutamaan kalian. Namun ingat bahwa kepemimpinan itu ada pada Quraisy, kata Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi dari kami, yakni dari kaum muhajirin ya, sebagai khalifah, dan kalian adalah sebagai wuzara, ya, para pembantu, para wazir, para menteri, begitu. Kalian ini para menterinya. Dari kami pemimpin, khalifah, dan kalian ini adalah wuzara yang membantu kami, begitu. Ya, selesai Abu Bakar bicara, langsung Umar bicara. Langsung Umar bicara, ya. Wahai kaum Ansar, tidakkah kalian mengetahui ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi imam salat berjamaah bagi kaum muslimin? Dijawab oleh mereka, bala, benar, kami tahu itu. Berapa hari? Berapa lama Abu Bakar menjadi imam salat berjamaah ketika itu? Pada saat Nabi wafat, pada saat Nabi sakit yang mengantarkan ya, Nabi kepada kematiannya, kepada wafatnya Nabi SAW. Berapa lama? Jadi Nabi itu terakhir menjadi imam salat berjamaah bagi kaum muslimin, bagi para sahabat, yaitu salat zuhur hari Kamis. Salat zuhur hari Kamis. Ya, maka otomatis setelah itu asarnya, ya, Jumatnya, Sabtu, Ahad, sampai sholat subuh, ya, sampai sholat subuh hari Senin itu, ya, pagi sholat subuh. Nah itu yang menjadi imamnya adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kurang lebih 3 hari itu. Kurang lebih 3 hari beliau menjadi imam sholat berjamaah. Imam sholat berjamaah. Ini pertanyaan dari sahabat Umar ini. Kepada mereka. Bala, kata mereka. Benar, kami tahu itu. Kami mengetahui keutamaan beliau menjadi imam sholat berjamaah. Nah, kemudian Umar mengatakan lagi kepada mereka. Kalau begitu. Ayyukum tatibu nafsah. Ayat taqaddama Abu Bakrin. Kalau begitu, siapa di antara kalian yang berani melangkahi keutamaan Abu Bakar itu? Lihat. Pertanyaan yang luar biasa ini. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Ya, tidak berani mereka melangkahi keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata mereka? Na'udzu billahi an nataqaddama Abu Bakrin. Kami berlindung kepada Allah dari melangkahi Abu Bakar As-Siddiq. Melangkahi keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Selesai dijawab oleh kaum Ansor. Langsung Umar menjabat tangan Abu Bakar. Membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain semua yang sepakat. Menjadikan Abu Bakar, mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah ketika itu. Kira-kira berapa menit ya? Kejadian seperti ini. Hah? Kira-kira berapa menit kejadian seperti ini? Dari Abu Bakar bicara, Umar bicara, langsung para sahabat ketika itu sepakat, ya, mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Berapa menit? Hah? Ada 10 menit? Enggak ada 10 menit kan? Enggak ada 10, lihat. Tidak butuh waktu, tidak butuh uang, tidak butuh baliho dan lain sebagainya. Lihat. Lihat, yakni generasi terbaik umat Islam. Ya, ini contoh kan? Ini contoh bagi kita semua, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, menyatukan umat Islam dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Menyatukan kaum muslimin, ya, mengajak mereka kembali kepada Al-Qur'an. Mengajak mereka kembali kepada hadis Nabi yang sahih. Mengajak mereka kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, inilah tugas kita bersama. Tugas kita bersama mengajak mereka semua kembali dan kembali kepada agama yang mulia ini. Kembali dan kembali kepada Al-Qur'an, kembali dan kembali kepada hadis Nabi yang sahih, kembali kepada pemahaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat sifat yang ketujuh sekarang. Yang dengannya seorang dikatakan sebagai salafi. Yang ketujuh adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, akhlak, dan semua sisi kehidupan sehingga mereka menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah kaumnya. Ya, jadi menghidupkan apa? Sunnah-sunnah Nabi, contoh-contoh Rasul dalam beragama. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya ada sunnahnya dari Nabi. Semuanya ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajari. Nah, ini kalau seorang dia mengaku dia sebagai salafi, maka berusaha dia untuk mempelajari apa sih yang terkait dengan sunnah Nabi dalam, ya, kehidupan begini dan begitu. Kita setiap hari ini beribadah tentunya. Kita ini sebagai muslim tiap hari beribadah kepada Allah. Tiap hari kita ini beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu jelas pengertiannya sangatlah luas sekali. Yang namanya ibadah adalah apa? Apa definisi ibadah? Ya, segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang nampak atau yang tidak nampak, itu definisi ibadah. Jadi sangat luas sekali, ya. Sangat luas sekali makna dari ibadah. Nah, ibadah ini harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam masalah yang lain-lainnya dari semua sisi kehidupan, hendaknya kita berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita yakni separo-separo atau setengah-setengah, kita pelajari semuanya, kita berusaha pula untuk mengamalkannya. Untuk mengamalkannya, ya, yang sunnah-sunnah itu. Baik, sunnah Nabi ini maknanya luas ya. Jadi baik itu yang hukumnya wajib atau sunat, maka tergolong dari sunnah Nabi. Termasuk dari sunnah Rasul. Itulah sunnah Nabi, itulah makna dari sunnah Rasul. Ya, semua berkaitan dalam agama ini, baik yang hukumnya wajib atau sunat, maka semuanya itu adalah sunnah Nabi. Baik itu sunnah fi'liyah yang dikerjakan atau sunnah tarkiyah yang ditinggalkan, juga tergolong dari sunnah Rasul, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi pengertian dari sunnah Nabi itu luas sekali. Ya, jadi semua yang berkaitan dengan ibadah ini, baik itu wajib maupun sunat, baik ya sunnah yang dikerjakan atau sunnah yang ditinggalkan, atau sunnah tarkiyah maksudnya, ya, yang ditinggal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang mulia, bada al Islam ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Islam awalnya asing dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, kata Nabi. Maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang asing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keterangan dari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja, apalagi di zaman sekarang ya, siapa saja yang berusaha berada di atas sunnah Nabi, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dilihat oleh masyarakat menjadi asing. Akan terasa asing di tengah masyarakat. Kok begini? Kok begini? Nah, dianggap oleh masyarakat ini ajaran apa? Ya. Ini aliran apa? Ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi sekali lagi, inilah keterasingan yang ada di masa sekarang ini karena masih banyak umat Islam yang belum ya mengetahui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam segala hal ya. Dalam segala hal, misalnya ini berkaitan dengan Ramadan misalnya. Berkaitan dengan ibadah siam, ibadah puasa, ini banyak sekali hukum-hukum agama ini yang belum diketahui oleh kaum muslimin, oleh sebagian kaum muslimin. Makanya wajar jika Nabi dari 14 abad yang silam mengatakan kepada kita, apa? Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena jauh dari sunnah Nabi, jauh dari contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah masalahnya begitu ya. Jadi ya, sekali lagi dalam sifat yang ketujuh, hendaknya kita kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada sunnah Nabi, pelajari kembali apa yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi dalam ya, yakni ibadah keseharian, ya, dalam Ramadan misalnya, dalam ibadah ini, ibadah itu, dan sebagainya, dipelajari kembali agar ibadah kita semakin meningkat kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sampai 7 sifat saja dulu di pagi hari ini yang kita kaji dari bab yang ketujuh ini. Ya, dari bab yang ketujuh ini, 7 sifat yang dengannya seorang dikatakan sebagai apa? Salafi. Dan silakan saya berikan kesempatan luas kepada jamaah untuk bersoal jawab, boleh berkaitan dengan masalah manhaj atau akidah, atau pertanyaan berkaitan dengan siam atau Ramadan, dipersilakan. Ada pertanyaan berkaitan dengan mahram ya. Yakni seorang wanita ingin beribadah haji atau umroh atau ya ingin mengadakan safar, maka ini harus dengan mahram. Harus disertai dengan apa? Dengan mahramnya. Kalau tidak ada mahram, tentu tidak ada kewajiban baginya untuk berhaji, berumroh ya ataupun yang lainnya. Jadi harus dengan mahram. Ya wajib dengan mahramnya. Jika seorang wanita yakni dia memaksakan diri beribadah seperti haji misalnya, berhaji tanpa mahram ya misalnya, maka ya dia berdosa. Dia berdosa karena melanggar aturan agama yang mestinya dia safar ya ibadah seperti haji dengan mahram, tetapi ketika tanpa mahram maka dia berdosa. Ya dia berdosa. Saya bersekolah di madrasah umum dan ada kegiatan-kegiatan di dalamnya yang mengandung bid'ah. Bagaimana sikap seharusnya? Ya tentunya dihindari. Kalau bisa dihindari, dihindari acara-acara seperti itu. Ya dihindari. Ya sekali lagi acara-acara demikian tidak diikuti. Ya dan dicari alasan yang paling tepat untuk menghindarinya. Ini kalau memang memungkinkan demikian begitu ya. Pertanyaan lagi berkaitan dengan muamalah dengan kaum muslimin yang ikut-ikutan dengan bid'ah atau mukallid tadi, ya para pengekor bid'ah tadi. Tentu bermuamalah dengannya bermuamalah seperti biasa saja. Bermuamalah seperti biasa, ya. Namun kalau untuk dijadikan sebagai sahabat atau teman dekat ini lain pembicaraan. Artinya kita harus lebih hati-hati, lebih selektif lah dalam memilih seorang menjadi sahabat kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Teman-teman dekat selama hidup di dunia pada hari ini di negeri akhirat justru sebahagian mereka atas sebahagian yang lain menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, yang bertakwa. Ya, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang mulia, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Ya, ya laitani. Seandainya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman, sungguh ia telah menyesatkan diriku. Lihat. Sungguh ia telah menyesatkan diriku. Ya. Jadi inilah berkaitan dengan orang yang menyesal nanti di negeri akhirat ketika dahulu di dunia dia salah dalam berteman, salah dalam bersahabat lah begitu kurang lebih. Dan Nabi telah ingatkan dalam hadis yang mulia apa? Al mar'u ala dini khalili. Seorang tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum mayukhalil. Hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Ya. Atau dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Wala tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau berteman atau bersahabat kecuali dengan orang yang jelas-jelas keimanannya. Dan janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz mohon doanya untuk ayah saya yang sedang sakit di rumah sakit. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya, ya. Syafahullahu syifaan ajila. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan berkaitan dengan kultum antara salat tarawih dengan witir. Atau antara sholat isya dengan tarawih begitu ya. Maka jelas ini adalah bid'ah. Yang seperti ini adalah bid'ah. tidak ada contoh. Nah, sekarang saya tanya nih, jamaah yang pernah yakni berada di Madinah atau Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram pada saat bulan puasa atau Ramadan, ya, adakah kultum di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram? Ada nggak? Ada nggak kultum? Nggak ada sama sekali. Dan itu yang benar. Itu yang benar. Ya, sekali lagi, bagi jamaah yang pernah melihat salat tarawih di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ada kultum padanya? Ada nggak kultum? Kultum di Masjid Nabawi itu, di Masjidil Haram, tidak ada. Itu yang benar. Kita kata itu yang benar. Ya, itu yang benar. Ya. Pertanyaan berkaitan dengan dai-dai yang setengah nyunnah. Gimana nih setengah nyunnah ini? Setengah nyunnah gitu ya. Mungkin setengah-setengah barangkali. Bagaimana sikap saya? Apakah dapat mengambil baiknya saja dan membuang buruknya? Ya tidak seperti ini. Tidak demikian. Jadi dalam hal ini hendaknya tidak menghadiri majelis yang tidak jelas, majelis yang ya setengah-setengah tadi, ya kan? Kalau ustadznya ya setengah-setengah, maka jamannya bagaimana? Itu ustadznya setengah-setengah, bagaimana jamaahnya kan gitu ya? Jika ada yang bertanya kepada kita, apakah ya Anda Wahabi? Ini pertanyaan sering diajukan ya. Ini kita balik bertanya dulu. Kita balik bertanya kepada orang tersebut. Tolong jelaskan, Pak, apa itu Wahabi gitu ya. Kita katakan kepadanya, saya ini bukan Wahabi. Nah, tolong jelaskan apa itu Wahabi gitu ya. Apa itu Wahabi? Jadi kita balik bertanya kepada orang tersebut tentang apa itu Wahabi. Karena banyak orang tidak paham, banyak orang tidak mengerti apa itu Wahabi. Apa itu Wahabi? Ya, jadi jangan kita selalu diberikan PR oleh manusia, oleh orang. Kita justru balik bertanya kepada orang tersebut, apa itu Wahabi? Ya, tolong jelaskan kepada saya apa itu Wahabi begitu. Nah, di sini ada keterangan dari Raja Abdul Aziz. Yani raja atau pendiri dari kerajaan Saudi Arabia ketiga. Pendiri dari kerajaan Saudi Arabia ketiga. Apa kata beliau? Ya, intinya beliau menolak bahwa beliau menolak bahwa dirinya bukan Wahabi pada dasarnya. Kemudian setelah itu beliau katakan, kalau yang kalian maksud bahwa Wahabi itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat, memuliakan imam-imam ya kaum muslimin seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau itu yang kalian maksud Wahabi seperti itu, maka ketahuilah bahwa saya pun Wahabi. Nah, begitu. Kalau seperti itu pengertian Wahabi, ketahuilah saya ini Wahabi. Nah, itu. Jadi pada dasarnya beliau menolak. Dan hal ini disampaikan juga di zaman sekarang. di abad ini oleh anaknya itu, Raja Salman, bahwa kami ini bukan Wahabi. Jelas-jelas beliau mengatakan bahwa kami ini bukan Wahabi. Ya, negeri kami ini bukan negeri Wahabi. Nah, begitulah kurang lebih. Ya. Apa hukum melaksanakan sholat tahajud berjamaah di masjid? Kalau direncanakan tahajudnya ini, direncanakan di luar Ramadan tentunya, direncanakan, maka tidak ada contoh dari Nabi, alias bid'ah. Tetapi kalau secara spontan, spontanitas ya, si A keluar dari rumah menuju masjid di tengah malam, atau katakanlah secara lingkupan kecil, keluarga misalnya, suami istri bangun, ya secara spontanitas bangun untuk sholat malam dan berjamaah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau direncanakan, dijadwalkan, maka tidak benar, tidak ada contoh. Tidak ada contoh yang seperti ini. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan pawai menyambut bulan suci Ramadan. Ya jelas ini juga tidak ada contoh dari Nabi. Ini adalah bid'ah. Ya tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat menyambut dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Ada juga ini macam-macam nih. Ya ini orang menyambut bulan suci Ramadan dengan pawai, dengan apa lagi? Munggahan, cucurak. Makan bersama dalam rangka. Nah ini, makan bersamanya dalam rangka. Kalau kita katakan, ya kalau makan ya makan sajalah. Jangan dikait-kaitkan dalam rangka, dalam rangka. Ya dalam rangka, dalam rangkanya disingkirkan. Makan bersama, makan bersama, tidak ada masalah. Tapi jangan dalam rangka, dalam rangka. Ya. Atau misalnya lagi di rumah-rumah pasang umbul-umbul, ya, balon-balon dan lain sebagainya, marhaban ya Ramadan ditulis. Enggak ada contoh seperti ini. Tidak ada contoh. Jadi sebagian kaum muslimin sudah terikat atau apa namanya? Terbiasa dengan hal-hal yang bersifat seremonial. Pawai ya dan lain sebagainya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ini tidak ada contoh seperti ini. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini semua bid'ah. Ini perbuatan bid'ah seperti ini tidak dari Nabi, tidak dari para sahabat, ya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apakah seorang salafi menginduk kepada ormas tertentu? Oh, ini bukan salafi namanya. Ini hizbi. Hizbi, kita katakan hizbi. Jadi salafi itu tidak memiliki ormas. Tidak ada ormas. Ya. Jadi dalam masalah dakwah ini akan terasa sempit, akan menjadi sempit kalau yakni terikat dengan adanya ormas, organisasi masyarakat. Jadi seorang yang dikatakan salafi tidak masuk kepada ormas apapun. Yang masuk kepada ormas itu bukan salafi, hizbi saya katakan di sini. Ya, di majelis ini saya katakan hizbi, bukan salafi. Bukan salafi. Wallahu ta'ala alam. Lagi. Ini Syekh yang masuk ke dia. Tarik. Bakar, lihat terbakar. Panas dia. Di dalamnya panas dia itu. Ya, akan terbakar. Tidak ada manfaat bagi dunianya, apalagi untuk akhiratnya. Apalagi apa yang harus kami lakukan sebagai pengurus DKM ya, apabila di musala atau masjid tersebut masih melakukan bid'ah-bid'ah. Pertama, yakni saya tanya kepada jamaah, apakah ada kewajiban yakni jadi DKM? Apakah ada kewajiban menjadi DKM? Tidak ada kewajiban. Jadi kalau ditunjuk sebagai DKM dan bisa mempengaruhi, bisa mewarnai, maka bagus seperti itu. Tapi kalau tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa mewarnai, justru terwarnai, maka jangan jadi DKM. Jangan jadi DKM. Ya. Ya jadi, yakni biasa saja bagian dari kaum muslimin, salat berjamaah di dalamnya, tidak ada masalah dan tidak ada kewajiban juga untuk menjadi pengurus. Kalau tidak bisa ya mewarnai, tidak bisa yakni mengarahkan jamaahnya kepada Al-Qur'an, kepada sunnah, kepada pemahaman para salafus salih, maka jangan yakni mengambil amanah seperti itu ya. Dan ini amanah, ini adalah amanah. Apabila seorang berpemahaman khawarij ya, apakah ia masih dikatakan sebagai saudara ya se-Islam ataukah sudah keluar dari Islam alias kafir? Ya tentunya dia masih muslim ya. Yang siapa saja yang memiliki pemahaman khawarij, dia masih muslim. Dia masih beragama Islam, kita anggap dia muslim. Tidak keluar dari Islam. Karena lihat para sahabat di zaman dahulu, ketika muncul kelompok khawarij di masa kekhilafahan ya, Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ya, menghukumi mereka bagian dari kaum muslimin. Makanya diutus dulu Ibnu Abbas untuk mendebat mereka. Diutus dulu Ibnu Abbas untuk mendebat mereka, sehingga sebagian mereka rujuk kembali kepada pemahaman yang benar, kembali kepada ketaatan terhadap pemerintah atau khalifah yang sah Ali bin Abi Thalib. Nah, barulah sebagiannya ini, yang lain yang tetap berada pada akidahnya, pemahamannya yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di Nahrawan. Nah, ini tentang kaum Khawarij, walaupun mereka digelari oleh Rasul sebagai apa? Kilabun nar, anjing-anjing neraka, kata Nabi. Kaum Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka, tetapi tetap mereka adalah muslim. Tidak keluar dari daerah Islam. Ya. Apakah berhaji lewat tuntunan pemerintah yang diperban agama? Sudahkah sesuai tata caranya dengan sunnah Rasul? Sebagiannya iya, sebagiannya lagi tidak. Jadi yakni tentunya dikaji, ini harus dipelajari lagi. Dipelajari berkaitan dengan manasik haji yang sesuai dengan apa? Contoh Rasul. Karena Nabi telah bersabda dalam hadis yang mulia yang sahih, "Khudhu anni manasikakum fala'alli la'alqakum ba'da 'ami hadza." Ambillah oleh kalian dari diriku cara bermanasik, maka boleh jadi aku tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini, gitu kata Nabi. Jadi Nabi perintahkan kepada umat ini untuk belajar, mempelajari bagaimana manasik beliau, manasik haji dan umrah, agar sesuai betul dengan contoh Rasul, contoh Nabi SAW, tidak keluar dari petunjuk Nabi SAW. Karena Nabi telah bersabda apa? Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang Muhammad SAW. Wanita yang berumrah atau haji dibolehkan oleh travel ya, atau KBIH ya, jika wanita safar untuk haji dan umrah dibolehkan ya, sendiri begitu tanpa mahram begitu oleh travel, bila usianya sudah di atas 45 tahun. Alasannya bahwa pemerintah Arab membolehkan, ini enggak benar. Tetap pemerintah Saudi tidak membolehkan seperti ini. Ini hanya akal-akalan. Hanya akal-akalan orang travel. Ya, hanya akal-akalan orang travel, katanya boleh. Ya, boleh dari mana boleh? Ya. Bagaimana tentang penyimpangan akidah Syiah dan Sufi? Ini nanti ada pembahasannya pada bab yang terakhir, bab yang ke-13 berkaitan dengan Syiah dan Sufi atau tasawuf begitu ya. Akan dijelaskan nanti insyaallah pada waktunya. Bagaimana sikap kita pada saat hari raya bersilaturahmi dengan saudara yang sudah terbiasa bersalam-salaman meminta maaf? Ya, ini tentunya tinggal diganti kalimatnya ya, bukan lagi kalimat-kalimat biasa yang diucapkan selama ini, cukup dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, itulah kalimat yang diucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua, atau semoga Allah menerima amal saya dan Anda. Boleh seperti itu. Intinya yakni saling mendoakan, tinggal diganti kalimatnya dengan doa ini. Bukan bermaaf-maafan. Ya, bukan bermaaf-maafan. Saya baru hijrah. Di rumah banyak buku-buku agama yang saya khawatirkan buku-buku tersebut terdapat syubhat-syubhat di dalamnya. Bagaimana yang seperti ini? Ya, tanyakan saja kepada ustadz yang dikenal, ya, judulnya apa bukunya, siapa pengarangnya begitu. Nah, nanti dapat jawaban insyaallah taala. Apakah boleh pada saat tarawih kita melihat mushaf Al-Quran? Mushaf ya. Yakni mengikuti ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Dalam hal ini cukup kita mendengarkan. Cukup kita mendengarkan bacaan imam. Apa dasarnya Allah berfirman dalam ayat yang mulia, "Wa idza quri'a 'alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun," kata Allah. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, dengarkanlah dan diamlah. Ya. Diamlah dan dengarkanlah, kata Allah. Sehingga kalian mendapat rahmat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini yang benar. Jadi, bukan melihat mushaf, apalagi imamnya. Apalagi imamnya bukan melihat mushaf. Justru yang paling hafal. Ya, karena Nabi mengatakan apa? Aqra'ukum li kitabillah. Yang paling menguasai Al-Quran. Ya, ini hafalannya dan sebagainya. Nah, itulah berkaitan dengan masalah ya salat berjamaah atau tarawih dalam hal ini. Kita hanya mendengarkan bacaan imam. Ya, mendengarkan bacaan imam. Dan juga ya betul-betul disimak begitu. Bacaan tersebut disimak. Makanya dari sekarang belajar bahasa Arab. Ya, dari sekarang belajar apa? Bahasa Arab. Minimal Al-Quran yang dibaca itu mengerti apa kandungannya, apa maknanya. Apa artinya itu? Begitu. Itu minimal. Ya. Kalau lebih dalamnya lagi, baca tafsirnya. Baca tafsirnya. Agar lebih dalam lagi pengetahuan kita. Nah, inilah tentang Al-Quran Al-Karim. Tidak hanya sekali lagi kita memberikan perhatian terhadap Al-Quran, yaitu dengan membacanya, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya, dan juga ya, menghafalkannya jika ada kemampuan untuk menghafalkannya. Wallahu ta'ala alam. Saya kira sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sayyidina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.